siapa bilang sayang penyanyi mata duitan bukan penyanyi punya tujuan sayang menghibur semua orang siapa orang yang tak senang sayang suara melayang layang merdu siapa yang mendengarkan sayang hatinya tergoyang-goyang memang benar penyanyi butuh uang perlu sandang perlu pangan makan kenyang tak keringinan siapa orang yang tak senang saya.